السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك الله فيكم إخوان أحواد عزكم الله. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Daruratu Fahmil Kitab wa Sunnati bi Fahmi Salaf Salih, yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Marzu'i hafizahullah, yaitu pentingnya memahami Al-Qur'an dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Salih. Dan kita masuk pada pembahasan halaman yang ke-4. Poin yang pertama, qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal tahun 728 Hijriah, beliau berkata, wa amma sunnatul khulafa'i rasyidin fa innama sannuhu bi amrihi fa huwa min sunanihi wa la yakunu fid dini wajiban illa ma aujabahu wa la haraman illa ma harramahu wa la mustahabban illa mastahabbahu. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, wa amma sunnatul khulafa'ir rasyidin, sedangkan sunnahnya khulafa'ir rasyidin, fa innama sannuhu, sesungguhnya mereka itu mensunnahkan, bi amrihi, sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fi sunnatihi, di mana sunnahnya khulafa'ir rasyidin ini dalam kandungan dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yakunu fid dini wajiban illa ma aujabahu, dan tidak ada di dalam agama ini sesuatu kewajiban kecuali ma aujabahu, apa yang telah Rasulullah SAW wajibkan, wala haraman illa ma harramahu, dan tidak ada sesuatu yang haram kecuali apa yang telah Rasulullah SAW haramkan, wala mustahabban, dan tidak ada yang dianjurkan di dalam agama ini illa mustahabbahu, kecuali apa yang telah dianjurkan. Di dalam tambahannya di sini sesungguhnya ada lafaz yang tidak ditulis di kutip ini, wala makruhan illa ma karihahu wala mubahan illa ma abahahu, dan tidak ada yang dibenci dalam agama ini kecuali apa yang Rasulullah SAW benci, dan tidak ada yang mubah, yang dibolehkan dalam agama ini kecuali apa yang telah Rasulullah SAW bolehkan, mubahkan. Ini di dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 282. Kemudian poin yang ba, qala al fulani rahimahullah. Fulani rahimahullah di sini dijelaskan, fulani rahimahullah adalah huwa Salih bin Muhammad bin Nuh bin Abdullah al-Amiri al-ma'ruf bil fulani. Beliau meninggal tahun 1218 Hijriah. Rahimahullah. Beliau berkata, wa inna ma yuqalu sunnatu nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa umar radhiyallahu anhumma liyu'lama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa alaiha wa ala hadha yanbaghi an yahmila haditha alaykum bis sunnati wa sunnati al-khulafa' fala yabqa fihi ishkalun fil 'athfi falaysa lil khulafa'i sunnatun tuttaba illa ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan di sini oleh Syekh Al-Fulani rahimahullah, Syekh Salih bin Muhammad bin Nuh bin Abdullah Al-Amri al-ma'ruf bil Fulani, meninggal tahun 1215, beliau mengatakan, dikatakan sunnah Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar, semoga meridhai keduanya, itu agar diketahui bahwasanya Nabi SAW ketika setelah meninggal, wa huwa alaiha, dan beliau ini di dalam, atau beliau ini di atas sunnah tersebut, wa ala hadha yanbaghi an yahmil hadith alaikum bis sunnati wa sunnat al-khulafa'ir rasyid. Maksudnya di sini ketika disebutkan sunnah Nabi, begitu juga Abu Bakar wa Umar, karena apa yang dilakukan Abu Bakar dan Umar ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wa ala hadha yanbaghi an yahmila haditha alaikum bis sunnati wal khulafa', maka hendaknya, selayaknya untuk membawa hadis alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafa, maka falayab kofihi iskalun, maka tidak ada lagi permasalahan fil atfi dalam hal penambahan kata hubung wa sunnati khulafa. Jadi seolah-olah kalau dalam bahasa Indonesianya dua sunnah, tapi sesungguhnya itu satu sunnah, bukan dua sunnah. Falaisa lil khulafa sunnatun tuttaba, karena bagi para khalifah peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada sunnah yang wajib diikuti kecuali ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khulafa ar-rasyidin, para khulafa ar-rasyidin tidak membuat sunnah yang baru, tapi sunnah yang mereka lakukan adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di situ ataf kata-kata wa dan ini adalah bukan penyebutan yang baru, tapi penyebutan bahwasanya itu adalah sunnahnya para khulafa ar-rasyidin sama dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jim, qala Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm rahimahullah itu adalah ulama jalil yang beliau meninggal tahun 456 Hijriah. Beliau mempunyai kitab yang masyhur Al-Muhalla bil Athar. Beliau mengatakan, "Innal amra bittiba'il khulafa'ir rasyidin la yakhlu min ahadi wajhaini. Imma an yakuna 'alaihi salatu wassalam abaha an yasnu sunana ghairi sunatihi wa hadha la yaqulu al-muslim. Wa imma an yakuna bittiba'ihim fi iqtida'ihim bi sunnatihi. Fakada naqulu laysa yahtamilu hadha al-hadith wajhan ghaira hadha aslan." Ibnu Hazm rahimahullah berkata, "Innal amra bittiba'il khulafa'ir rasyidin, sesungguhnya perkara untuk mengikuti khulafa'ir rasyidin la yakhlu min hadhi wajhaini. Ini tidaklah lepas dari dua perkara. Pertama adalah imma yakuna 'alaihi salatu wassalam abaha an yasnu sunana ghaira sunati, wa sayyidina bisawab itu membolehkan untuk mereka membuat sunnah yang baru yang bukan termasuk sunnahnya. Wa hadha la yaquluhu muslimun, dan ini tidak ada seorang pun muslim yang mengatakannya. Jadi tidak patut, tidak pantas seorang muslim itu mengatakan bahwasanya para khulafa ar-rasyidin membuat sunnah yang baru. Tidak. Wa imma ayyakuna bittiba'ihim fi iqtida'ihim bisunnatihi. Dan yang kedua adalah kemungkinan yang paling benar adalah bahwasanya mereka para khulafa ar-rasyidin itu mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani apa yang menjadi sunnahnya Nabi SAW. Fakana naqulu laisa yahtamilu hadal hadis wajhan ghairu hadal wa aslan. Maka kita katakan bahwasanya hadis ini tidak bisa kita bawa penafsirannya selain dari kemungkinan yang kedua ini. Karena ini hanya ini saja yang bisa ditafsirkan. Karena ada asalnya. Asalnya dari Nabi SAW bahwasanya sunnah khulafa ar-rasyidin ini adalah sunnahnya Nabi SAW. Yang kelima, al-khamis, ba'du mumayyizatihim, sebagian dari keistimewaan-keistimewaan mereka. Alif, as-salafuhum khairul ummati, salaf itu adalah sebaik-baik umat. Wa fil hadithi al-muttafaq alaih, dalam hadis yang muttafaq alaih, khairul ummati qarni thumma ladhi yalunahum, hadis Nabi SAW, khairul ummati, sebaik-baik umatku qarni, adalah generasiku, thumma ladhi yalunahum, kemudian setelahnya. Setelahnya maksudnya di sini adalah generasi tabi'in. Khairu ummati qarni thumma ladhi yalunahum, sebaik-baik umatku adalah qarn, pada masaku. Thumma ladhi yalunahum, kemudian masa generasi sepeninggalnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam dia mengatakan, wa kullu man lahu lisana sidkin min mashhurin bi ilmin aw dinin mu'tarifun bi anna khaira hadhihi al ummati hum ashabatu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Syarhul Asfahaniyah halaman 108, beliau mengatakan, wa kullu man lahu lisana sidkin, dan setiap orang yang mempunyai lisan yang benar, min masyhurin, dari yang masyhur, bi ilmin aw dinin, masyhur dengan ilmu atau dengan agama, yaitu para ulama, itu mu'tarifun, itu pasti mengakui, bi anna khaira hadil ummati, bahwa sebaik-baik umat ini adalah hum as-sahabatu, mereka adalah para sahabat. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. halaman yang keempat ini, insyaAllah kita esok hari akan melanjutkan pada halaman yang kelima. Semoga bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.